Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini biidznillahi azza wa jal kita akan sebutkan beberapa faedah terkait dengan seorang mukmin yang kuat. Menjadi seorang mukmin yang kuat, mengapa kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jawabannya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mengapa kita perlu menjadi seorang mukmin yang kuat? Jawabannya disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khairun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minidh dha'if, dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan masing-masingnya terdapat padanya kebaikan. Mukmin yang kuat baik, mukmin yang lemah juga memiliki kebaikan. Hanya saja yang lebih kuat, yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jawabannya. Mengapa kita perlu dan harus menjadi seorang mukmin yang kuat? Karena seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya semuanya di antara kita menginginkan dan berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Itu jawabannya. Tingkas. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan kekuatan dalam hadis ini. Seorang mukmin yang kuat, kuat apanya? Kuat fisiknya untuk berkelahi misalnya. Kuat dananya untuk membantu misalnya. Atau kuat apa yang dimaksud dalam hadis ini? Itulah yang ingin kita jelaskan. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat, yakni kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni fi imanihi wa laysal muradul qawi fi badani. Al-mu'minul qawi yakni fi imanihi, kuat imannya. Ini yang dicintai oleh Allah. Ini yang lebih baik dan lebih dicintai. Kuat apanya? Kuat imannya. Bukan kuat hartanya, bukan kuat fisiknya. Tapi yang dimaksud ialah al-qawiyu fil iman. Kuwatul iman. Ya'ni fi imanihi wa laysal muradul qawi fi badanihi. Yang dimaksud ialah kuat dalam keimanannya dia kepada Allah. Keimanan dia kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa laysal murad, dan tidak dimaksud al-qawi pada hadis ini kuwatul badan. Kekuatan fisik. Ini enggak yang bukan yang dimaksud. Seorang mukmin yang kuat fisiknya itu lebih baik daripada mukmin yang lemah fisiknya. Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ialah al-qawiyyu fil iman. Kuat imannya. Mengapa tidak disebut kuwatul badan? Kuat fisiknya, kuat badannya. Kalau kuwatul badan itu tergantung dengan kitanya. Mau kita gunakan kekuatan tersebut pada perkara yang seperti apa? Seorang yang dikatakan kuat fisiknya, belum tentu dia terpuji dengan kekuatannya. Badannya gagah, kekuatannya masya Allah. Belum tentu terpuji. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan kekuatan fisiknya. Kuat, bagus, masya Allah. Tapi untuk apa kekuatan tersebut? Sehingga kuwatul badan tergantung bagaimana seseorang memanfaatkannya. Bisa menjadi dhararan alal insan idza istamalaha fi maksiatillah. Fisik yang kuat, badan yang kuat bisa menjadi madharat, bisa berbahaya bagi pemiliknya kalau dia menggunakan kekuatan fisiknya ini, memanfaatkan kekuatan fisiknya fi maksiatillah, pada perkara-perkara yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisiknya masya Allah kuat, dia mukmin, dia beriman, muslim. Tapi dia manfaatkan fisiknya untuk misalnya berkelahi pada perkara yang yakni enggak ada manfaatnya. Dia manfaatkan tenaganya, fisiknya, kekuatan fisiknya untuk mencuri. Dia manfaatkan tenaganya, kekuatan badannya untuk berkelahi dengan saudara-saudaranya pada perkara-perkara yang tidak dibenarkan, dan seterusnya dari bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fisik yang kuat di sini tidak terpuji sebab dia memanfaatkannya pada sesuatu yang terdapat di dalamnya unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan tindak kekerasan, kuat fisiknya, anaknya dibentak. Kuat fisiknya, anaknya dipukul. Kuat fisiknya, istrinya ditampar. Kuat, tapi gak terpuji. Tidak terpuji. Sebab dia tidak memanfaatkan kekuatannya, tidak memanfaatkan kekuatan fisiknya pada tempatnya. Dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faquwatul badani laysat mahmudatan wala madzmumatan fi dzatiha. Jadi kuatnya badan seseorang itu enggak bisa jadi terpuji, yakni tidak bisa langsung kita puji. Tidak bisa kita celak begitu saja. Pada zatnya tergantung bagaimana dia manfaatkan. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, in kanal insanu ista'mala hadhihi al-quwwatu fi ma yanfa'u fid dunya wal akhirah sarat mahmudatan wa in ista'ana bi hadhihi al-quwwati ala ma'siyatillahi sarat madzmumatan. Jadi dilihat, dilihat fisiknya kita yang kuat, badan kita yang kuat, dilihat kita manfaatkan itu apa. Kalau kekuatan tersebut digunakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, maka kekuatan fisik tersebut menjadi terpuji. Bagus, masya Allah, fisiknya kuat, sholat 5 waktu dia jaga ke masjid. Fisiknya kuat, masya Allah, dia hadir majelis al-ilm walaupun jaraknya cukup jauh, walaupun dia harus memakai sepeda. Kekuatan fisiknya terpuji karena dia menggunakan dan manfaatkan kekuatan fisiknya ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisiknya kuat, masya Allah, dia gunakan untuk bekerja, niatnya untuk mencari ma'isyah, memberikan nafkah kepada keluarganya, terpuji. Tapi kalau seandainya dia memiliki kekuatan fisik dan dia gunakan kekuatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak terpuji. Enggak terpuji. Walaupun ditakuti oleh sebagian orang, walaupun disebut sebagai seorang preman yang kuat fisiknya, enggak terpuji, tercela. Fisiknya kuat, sholat enggak mampu. Fisiknya kuat, menghadiri majelis taklim enggak bisa. Padahal sudah punya motor. Fisiknya kuat, tapi gak bisa untuk menjalankan ibadah. Gak ada manfaatnya. Madmumah, tercela. Maka yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if adalah kuwatun fil iman. Kuatnya iman seorang hamba itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun fisiknya dia lemah, tapi imannya kuat, terpuji. Baik. Fisiknya kuat, imannya lemah, jelek. Masih mending, masih baik daripada, masih baik orang mukmin yang kuat imannya walaupun fisiknya lemah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan patokan kita ada fisiknya. Karena fisik masing-masing beda. Ada yang lemah, ada yang sering atau mudah sakit-sakitan, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fi kullin khairun. Wa fi kullin khairun. Setelah menyebutkan seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kalau kalimat ini hanya, kalau hanya kalimat ini saja yang disebutkan, sebagian orang mungkin akan memahami berarti seorang mukmin yang lemah imannya itu enggak baik, enggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat wa fi kullin khairun. Dan masing-masingnya, mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, semuanya baik. Hanya saja tingkat kebaikannya berbeda-beda. Yang kuat imannya jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya. Tapi semuanya baik. Semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, kita ambil faedah pada kalimat al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min adh-dha'if wa fi kullin khairun. Faedahnya di antaranya ialah imannya seseorang itu berbeda-beda. Enggak sama. Walaupun satu majlis, walaupun satu masjid salatnya bareng, imannya berbeda-beda. Sama-sama usia misalnya, tapi tetap imannya berbeda-beda. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah iman. Al-iman berbeda-beda. Yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa kurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Dia menjalankan amal ketaatan, semakin bertambah imannya. Dia meninggalkan ketaatan, berpindah kepada kemaksiatan, berkurang imannya. Berarti menunjukkan bahwasanya al-iman itu bisa bertambah, bisa kurang. Bisa naik, bisa turun. Sehingga salah orang-orang yang mengatakan amal perbuatan itu tidak mempengaruhi imannya seseorang. Mereka yang mengatakan demikian meyakini bahwasanya iman itu sama semuanya. Imannya seorang yang bertakwa kepada Allah sama seperti imannya seorang yang fajir. Apa alasannya? Karena amal perbuatan itu enggak mempengaruhi nilai iman seseorang. Ini salah. Yang benar keyakinan kaum muslimin ialah al-iman yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa kurang. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan berupaya untuk menjaga keimanan kita dan meningkatkan keimanan kita. Di antara sebab terjaganya iman kita dan bertambahnya iman kita adalah dengan sering menghadiri majlis at-ta'lim. Sering menghadiri majalis al-ilm, dengannya iman seseorang akan bertambah. Coba kalau kita bayangkan ya, di masjid ini enggak ada ta'lim sama sekali. Enggak hari Sabtu, enggak hari Ahad, enggak hari Jumat, semuanya enggak ada ta'lim, cuma salat tok. Kira-kira gimana keadaannya? Masjid kok salat tok. Enggak ada kegiatan. Salat pun kalau pas jamaahnya banyak, masyaallah. Kalau tidak, terasa dalam hati kita. Bagi seorang mukmin yang masih memiliki iman, ada sesuatu yang mengganjal. Gimana ya? Salat di masjid ini sepi jamaahnya. Masjid ini enggak ada ta'lim misalnya. Itu terasa. Maka di antara sebab terjaganya iman seseorang ialah dengan menghadiri majalis al-ilm. Buktinya adalah hadis, di antara hadis Hamzalah. Hamzalah pernah mengatakan nafaqa Hamzalah. Hamzalah sendiri bicara radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Nafaqa Hamzalah tertimpa penyakit munafik. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan nafaqa Hamzalah. Lalu bagaimana dengan kita? Seorang sahabat yang telah mendapatkan jaminan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan nafaqa Hamzalah. Hamzalah munafik. Ini siapa yang mengatakan? Hadzalahnya sendiri. Padahal kita tahu bagaimana kadar seorang sahabat radhiyallahu anhum. Amalan mereka, ibadahnya mereka. Hidup di generasi atau zaman terbaik. Generasi terbaik sahabat radhiyallahu anhum. Hamdalah mengatakan nafaqah hamdalah. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar Hamdalah mengucapkan nafaqah hamdalah kaget. Ada apa wahai Hamdalah? Apa yang kamu ucapkan? Aku mengatakan nafaqah hamdalah. Ya kenapa? Kok kamu mengatakan nafaqah hamdalah? Akhirnya Hamdalah pun menjelaskan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, kalau kita bermajlis di majlisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlisnya, ka'anna ra'yal 'ain yudzakkiruna bil jannati wan nar, ka'anna ra'yal 'ain. Wahai Abu Bakar, kalau kita duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam di majlis, Rasul menerangkan bahaya dari siksaan api neraka, menyebutkan tentang al-jannah, menyebutkan tentang siksaan-siksaan dalam an-nar, ka'anna ra'yal 'ain. Seolah-olah kita di majelis tersebut melihat secara langsung kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam jannah. Melihat secara langsung siksaan-siksaan yang ada dalam an-nar, ka'anna ra'yal 'ain. Ini kata Hamdalah. Lalu kemudian ketika kami raja'na ilal bait, ketika kami pulang ke rumahnya, ke rumah kami masing-masing, kami sibuk dengan keluarga, sibuk dengan istri yang punya istri, sibuk dengan anak yang punya anak, yang punya kerjaan sibuk dengan kerjaan. Waktu banyak yang tersia-siakan. Yakni ini yang dirasakan oleh Hamdalah radhiyallahu anhu. Hamdalah menyangka dan menganggap ini semuanya, ketika pulang ke rumah istri minta ini, tolong belanjakan ini, belanja. Tersibukkan dengan istri, sibukkan dengan anak, sibukkan dengan urusan-urusan kerjaan. Hamdalah radhiyallahu anhu menganggap ini semuanya adalah perkara yang menyebabkan dia menjadi seorang munafik, tertimpa penyakit munafik, nifaq. Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah mendengar penjelasan Hamdalah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau begitu ya sama, berarti aku juga sama tertimpa penyakit nifaq. Karena memang demikian keadaan kita. Kalau kita duduk di majlisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasul menyebutkan tentang al-jannah, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang an-nar, ka'anna ra'yal 'ain. Seolah-olah kita itu langsung melihat dengan kedua matanya. Tapi kalau sudah pulang, afasnal azwaja wal aulad. Kalau pulang ke rumah, sibuk istri, sibuk ngurus anak, dan seterusnya. Lalu mereka berdua radhiyallahu anhuma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan. Ya Rasulullah, Abu Bakar menyampaikan, Hamdalah mengatakan demikian. Nafaqa Hamdalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget. Ada apa wahai Hamdalah? Wa madzak? Kemudian Hamdalah menyebutkan apa yang tadi disebutkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kami wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau duduk di majlismu, duduk bersamamu di majlis, engkau menyebutkan tentang jannah, engkau menyebutkan tentang nar, seolah-olah kami langsung bisa, seperti melihat secara langsung. Tapi kalau sudah pulang, afasnal azwaja wal aulad, kami sibuk dengan urusan istri, anak, kerjaan, dan seterusnya. Lupa. Nasina katsira, lupa apa yang tadi dipelajari di majlis. Ini yang dialami Hamdalah. Dan Hamdalah menganggap ini semuanya sebagai penyakit nifaq yang menimpa diri beliau radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadisnya sebagai bentuk menghibur. Kalau seandainya seorang itu bisa seperti keadaannya di dalam majlisku, ketika pulang seperti keadaan dia di dalam majlis, malaikat, misalnya malaikat akan datang bersalaman dengannya. Naam. Walaupun di atas tempat tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di akhir hadisnya, walakin sa'atan sa'ah. Enggak mungkin seorang seperti ini keadaannya terus-menerus. Akan tapi wahai hamba, sa'atan sa'ah, sesaat sesaat. Sesaat untuk ta'lim, sesaat untuk urusan dunia, sesaat untuk urusan agama, sesaat untuk urusan istri, keluarga dan seterusnya. Kita sebutkan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk menjelaskan bahwa keberadaan kita di majlis al-ilm itu menjadi sebab bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang kita hadir di majlis ilmu. Mungkin ada yang merasakan tenang, adem. Naam. Semangat untuk ta'limnya masyaallah. Kalau sudah pulang, dah. Beda. Terlepas dari lupa atau enggak lupa dengan faedah yang disampaikan. Terlepas dari perhatiannya dia terhadap ta'lim. Ketika keluar dari majelis ini sudah. Sedikit sekali orang menjarakan. Apa ya tadi yang disampaikan di majelis? Sibuk dengan urusan dunianya. Tadi pesanan fulan gimana jadinya. Terus sibuk dengan ini dan seterusnya. Berkurang imannya. Berkurang imannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah seorang mukmin yang kuat diantaranya dengan terus menerus menghadiri majalis al-ilm. Sungguh ini sebab bertambahnya iman. Hadir majlis ta'lim, disampaikan padanya ilmu, kemudian dia amalkan, terus bertambah. Walaupun nanti keluar mungkin urusannya sudah beda. Tetapi terus-menerus menghadiri majalis al-ilm itu bisa menjaga nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jarang atau bahkan enggak pernah sama sekali, enggak tahu gimana rasanya. Enggak hadir. Awalnya hadir, besoknya enggak hadir, besok enggak, terus lambat laun sudah enggak hadir sama sekali. Sudah enggak pernah hadir, enggak tahu jelasan gimana, ternyata sudah sibuk dengan urusan dunianya. Sebabnya apa? Tidak bisa menjaga imannya dengan meninggalkan majalis al-ilm. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpesan kepada kita, seorang mukmin yang kuat itu dia akan menjalankan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat untukmu. Lakukanlah. Semangatlah. Berusahalah, berupayalah untuk melakukan segala hal yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sesuatu yang bermanfaat ini, wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalimat yang singkat tapi penuh dengan faedah. Penuh dengan makna. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, semangatlah untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah, jangan pesimis, jangan lemah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan hadis ini, penggalan hadis ini, kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adati dunya wad-din. Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup, suatu ucapan yang mencakup segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalimatnya pendek. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Di dalam kalimat ini terdapat sa'adatud dunya wal akhirah. Sa'adatud dunya wad din. Dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, wa sa'adatun fil akhirah. Kebahagiaan hidup di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, Pak, tapi di dunia juga dia akan bahagia dengan menjalankan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita yang ingin untuk hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat, kita perhatikan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangat melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita. Sesuatu yang bermanfaat ini kaitannya dengan apa? Dunia atau akhirat? Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya al-umurun nafi'ah itu ada dua. Perkara-perkara yang bermanfaat itu ada dua macam. Umurun nafi'atun fid din wa umurun nafi'atun fid dunya. Perkara-perkara yang bermanfaat yang kaitannya dengan agama dan perkara yang bermanfaat yang kaitannya dengan dunia. Dalam urusan dunia itu ada perkara-perkara yang bermanfaat. Dalam urusan agama juga demikian. Nah, kita disuruh untuk serius dan semangat mengerjakan yang mana? Yang dunia atau yang akhirat? Yang dunia atau akhirat? Maka dijelaskan oleh ulama kita, dua-duanya. Semangat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik perkara tersebut kaitannya dengan dunia maupun akhirat. Yang kaitannya dengan dunia kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk semangat melakukannya. Dalam urusan akhirat juga demikian. Maka jangan malas. Jangan malas. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita untuk malas. Malas cari rezeki, malas cari dunia. Tidak mengajarkan kita untuk malas mencari agama. Segala sesuatu yang bermanfaat, baik urusannya dunia maupun akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ihris, semangatlah, kerjakanlah perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang bermanfaat yang kaitannya dengan urusan agama itu banyak. Banyak umurun nafi'atun fid din, itu banyak. Tetapi tarji'u ila amrain. Semuanya itu, segala sesuatu yang bermanfaat yang kaitannya dengan agama, semuanya kembali pada dua perkara. Porosnya pada dua perkara ini. Apa yang pertama? Al-ilmun nafi'. Dan yang kedua, al-amalus salih. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah al-amalus salih. Itulah sesuatu yang bermanfaat kaitannya dengan urusan agama kita. Banyak. Tapi kembali pada dua perkara ini. Ilmu yang bermanfaat dan al-amalus salih. Jadi kalau ingin menjadi seorang mukmin yang kuat, ya semangat belajar ilmu agama. Nggak bisa mondok, ya bisa menghadiri majalis al-ilm yang diadakan di masjid-masjid. Semangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau kaitannya sama agama berarti belajar ilmu an-nafi', belajar ilmu agama, belajar dari ahlinya, seorang alim yang akidahnya lurus, manhajnya lurus, keyakinan yang benar. Belajar, hadir majalis al-ilm, semangat, jangan malas. Mau jadi mukmin yang kuat, tapi semangat taklimnya lemah, semangat belajarnya lemah. Ya nggak kuat kayak gitu, nggak kuat. Mau jadi seorang mukmin yang kuat, ihris ala man yanfa'uka berupa al-amal as-salih. Semangat untuk beramal dengan amal saleh. Banyak ya akhi amal saleh itu. Banyak. Banyak. Banyak sekali. Mau jadi orang yang saleh, orang yang kuat imannya, kerjakan amal saleh. Sesuai dengan yakni niat yang ikhlas lillahi azza wa jal, sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh itu bisa berupa melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, juga bisa berupa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan salat 5 waktu berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Tunaikan di masjid. Jaga masjid, makmurkan dengan salat 5 waktu. Naam. Jangan disia-siakan. Masa masjid, yakni sebagian masjid mudah untuk membangun masjid, tetapi untuk memakmurkannya, ya Allah, masjid dikunci terus, ya, terbuka kalau memang ada orang yang mau adzan situ. Ada masjid-masjid seperti ini. Hah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-amal salih berupa mengerjakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan perintah kepada kita untuk menunaikan amanah dari orang lain. Yang telah diberi amanah untuk mengajar, ya tunaikan amanah tersebut. Semangat menunaikan amanah tersebut. Yang telah diberi amanah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah atau yang berkaitan dengan masjid dan seterusnya, tunaikan amanah tersebut. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasul alaihi salatu wasallam, dan itulah amal saleh. Fahris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita berkaitan dengan urusan agama dan berkaitan dengan urusan dunia kita. Perkara-perkara yang bermanfaat yang kaitannya dengan urusan dunia, ya ini kita langsung tertuju pada pekerjaan. Itu bermanfaat. Betul, bermanfaat. Tapi kapan pekerjaan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat yang kita diperintahkan untuk semangat dalam melakukannya? Maka ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama disebutkan oleh ulama kita, an yakuna halalan. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Urusannya dengan dunia, dia ingin kerja. Kita diperintahkan untuk semangat, karena itu bermanfaat. Tapi perlu diperhatikan kerjaan yang seperti apa. An yakuna halalan, harus berupa pekerjaan yang halal. Itu baru kita semangat. Kalau ada pekerjaan yang haram, ya gak boleh kita semangat melakukannya. Seharusnya kita semangat untuk meninggalkannya. Semangat untuk meninggalkannya. Kemudian yang berikutnya, an yakuna liktisabu mubahan. Pekerjaannya ini adalah perkara yang mubah. Ini perkara-perkara yang dibolehkan. Dan niatnya dia dalam melakukan aktivitas tersebut, pekerjaan tersebut harus salihah. Niat yang benar, niat yang baik. Dengan tiga perkara ini maka menjadi perkara yang harus kita semangat untuk melakukannya. Walaupun kaitannya sama urusan dunia, kerjaan. Kalau kerjaannya halal dan itu ada perbuatan yang dibolehkan, kemudian niat kita niat yang baik. Niat yang baik itu seperti apa? Niat yang baik itu contohnya dia bekerja tujuannya ialah supaya tidak meminta-minta kepada orang lain. Makanya dia kerja. Dia cari nafkah. Dia cari kerjaan. Alistighna anin nas. Enggak mau minta-minta kepada orang lain. Ngemis, minta ke sana, minta ke sini. Ya. Menyampaikan dirinya adalah seorang yang butuh ini, mengandalkan orang lain. Kalau niatnya seseorang ketika bekerja di antara ini, niatnya supaya tidak mau menjadi seorang yang meminta-minta, menjadi seorang yang tercukupi dengan hasil usahanya sendiri, maka itu termasuk bagian dari niat yang baik. Kemudian dia juga harus meniatkan kerjaannya ini dalam rangka memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib bagi dia untuk menafkahinya. Seperti seorang suami, dia kerja niatnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Maka itu niat yang baik, niat yang salihah. Kemudian di antara bentuk niat yang baik dalam bekerja, mencari ma'isyah, dia meniatkan untuk meletakkan hasilnya ini pada tempatnya. Dapat pekerjaan, hasilnya masya Allah, dia tunaikan hak dari harta tersebut. Ketika sudah masuk syarat-syarat zakat, dia keluarkan zakatnya. Dia sedekahkan sebagian hartanya. Ini di antara niat-niat yang baik. Nah, kalau seseorang ketika dia bekerja dan amal kerjaannya ini halal, boleh, kemudian disertai dengan niat yang baik, maka semangatlah. Semangat untuk bekerja. Jadi sama. Kerja semangat, demikian pula belajar juga semangat. Repotnya yang kaitan dengan urusan agama itu yang kadang butuh disemangati, butuh dibangkitkan semangatnya. Hah? Kadang dengan ucapan-ucapan yang keras yang langsung menyinggung, kadang begitu kan harusnya. Tapi kalau urusan dunia otomatis, otomatis dia tanpa ada orang yang ngasih tahu, kerja pak, enggak, otomatis. Setelah kita alim, ini jamnya udah jam kerja langsung. Semangat untuk cari ma'isya. Tapi dalam urusan agama, itulah kelemahannya kita. Kadang semangat itu turun. Nanti saja. Dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan di sini, ihris ala ma yanfa'uk. Semangat untuk melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Dunia maupun akhirat. Kaitannya sama agama ataupun kaitannya dengan urusan dunia. Sama-sama harus semangat. Taklimnya, belajarnya, amal solehnya juga harus semangat. Ta'awunnya juga harus semangat. Kerjaannya juga harus semangat. Semuanya semangat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada dua manfaat, manfaat duniawi dan manfaat yang terkait dengan agama bersamaan, yakni pas bertepatan bareng, bentrok nih, waktunya tabrakan. Seperti contohnya, dia lagi dagang, kerja, dagang. Niatnya bagus memang, soleh, niatnya baik, dia kerja seperti ini sesuai dengan apa yang tadi kita sebutkan. Dia pun semangat untuk kerja. Subhanallah, datang waktu atau masuk waktu sholat, mana yang dia dahulukan? Ini saya harus semangat untuk kerja. Kan Rasulullah SAW mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Ini subhanallah pas bertepatan dengan waktu sholat. Berarti sama-sama. Sesuatu yang bermanfaat ini sama waktunya. Mana yang lebih dahulukan? Maka yang lebih didahulukan ialah yang berkaitan dengan urusan agama terlebih dahulu. Sudah kerjaannya tutup dulu. Istirahat dulu. Saya sholat. Demikian semestinya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang bermanfaat yang berkaitan dengan urusan agama kita kedepankan, kita dahulukan. Naam, dan bukan berarti kita menyepelekan urusan dunia kita. Kerja boleh, bahkan itu dianjurkan, diperintahkan, menuntut ilmu, belajar, beramal saleh juga merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan. Semuanya harus kita kerjakan. Ini orang mukmin yang kuat mesti bisa. Orang mukmin yang kuat bisa. Kuat imannya. Kuat imannya. Walaupun fisiknya lemah, dia bisa melakukan ini. Ta'lim dia jaga, sholat lima waktu dia jaga, ibadah, amal soleh dia jaga. Kerjaannya pun tetap dia lakukan. Yang sibuk dengan kerjaan tokonya, dia pun tunaikan. Sibuk dengan kerjaan yang lainnya, dia kerjakan. Kemudian pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, wasta'in billah. Wasta'in billah. Ingat, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang bermanfaat, kita lakukan. Tapi jangan lupa, minta tolong. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh, amal ibadah yang kita lakukan ini, kita bisa hadir di majelis ini, kita bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid, itu bukan karena kemampuan fisik kita, tapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari Allah. Kalau Allah tidak membantu kita, kalau Allah tidak menolong kita, gak bisa. Dan yang namanya amal ibadah itu berat dan sulit. Sholat lima waktu itu berat. Zakat itu berat. Ibadah haji berat, umroh berat, belajar juga berat, sulit. Kecuali bagi yang Allah beri kemudahan. Dari mana kita tahu itu berat dan sulit? Ya bisa kita lihat kenyataannya. Betapa banyak orang-orang yang gak mampu menunaikan sholat jamaah di masjid. Dari kalangan laki-laki. Betapa banyak orang-orang yang gak mampu untuk sedekah, mengeluarkan hartanya. Betapa banyak orang-orang yang gak mampu untuk zakat. Dan semua amal ibadah itu sulit dan berat. Kecuali yang Allah mudahkan. Makanya kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah kami. Ala zikrika, agar senantiasa berzikir padamu, mengingatmu, bersyukur padamu, dan supaya kita bisa beribadah dengan baik. Berdoa. Doa ini diajarkan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kita pun senantiasa membaca dalam sholat-sholat kita, sunnah maupun wajib, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Demikian pula meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Itu juga berat dan sulit. Berat dan sulit. Kecuali yang Allah berikan kemudahan padanya. Buktinya betapa banyak orang-orang yang masih melakukan kemungkaran. Masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Karena memang sulit untuk meninggalkannya. Kecuali bagi yang Allah berikan kemudahan. Maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Demikian pula dalam menjalankan perkara-perkara yang bermanfaat, baik kaitannya dengan agama maupun dunia. Istain billah. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta tolong. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah atau pesimis. Sudah menjalankan amal saleh, kemudian di pertengahannya sudah pesimis duluan. Nah, kayaknya enggak bisa saya. Misalnya bagi para santri misalnya yang sedang belajar bahasa Arab, misalnya, hari demi hari dia lalui, hari demi hari dia terus belajar bahasa Arab. Sampai pada bab-bab tertentu dia enggak paham. Enggak paham. Kemudian merasa dirinya lemah dan enggak bisa, udah pesimis duluan. Kayaknya aku enggak bisa belajar bahasa Arab. Misalnya menghafal juga, menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Tahun demi tahun kok masih tetap surat itu aja. Hah? Suratnya juz amma. Mulainya dari juz amma dan tetap masih pada juz amma. Nyesel dia, menyerah. Kok masih surat ini saja ya? Mungkin saya memang enggak cocok jadi penghafal Al-Qur'an. Nyerah dia. Ya, bagi para santri, banin maupun banat, jangan menyerah. Terus minta tolong kepada Allah. Jangan menyerah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak kisah-kisah mereka para ulama yang awalnya tidak mampu, sulit untuk memahami pelajaran, tetapi disebabkan keseriusannya, kesungguh-sungguhannya, dan dia meminta tolong kepada Allah, jadilah sosok seorang ulama yang ahli dalam bidangnya, ahli dalam ilmu bahasa Arab, ahli dalam qiraah, ahli dalam hadis dan yang lainnya. Kita semuanya sama, keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun, sama-sama bodoh. Sama-sama bodoh. Masa keluar dari perut ibu langsung jadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Enggak ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga demikian, keluar dari perut ibunya dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a, la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan enggak tahu apapun. Artinya startnya kita sama, sama-sama enggak paham, sama-sama enggak tahu. Sama-sama enggak tahu. Tinggal kita semangat apa enggak untuk bisa semangat atau tidak dalam belajar, semangat atau tidak dalam beramal dengan amal soleh. Wala ta'jaz. Jangan menyerah. Sekali lagi, masalah dunia, seringnya orang itu enggak nyerah. Dia punya dagangan, dia sebagai sales misalnya, nawarkan dagangannya ke toko ini. Hari pertama ditolak. Berikutnya dia berusaha. Ya apa enggak? Iya. Seringnya seperti itu. Pertama ditolak. Hari kedua dia berpenampilan lebih baik, dengan menata bahasa yang lebih baik. Ternyata masih tolak juga. Hari ketiga juga masih tolak. Hari keempatnya, dia lebih semangat lagi. Pak, demikian-demikian. Sampai berhasil. Ya sudah, saya ambil barangnya sekian. Banyak. Dalam urusan agak dunia, tidak menyerah. Tidak menyerah. Tapi sekali lagi, dalam urusan agama, biasanya dan seringkalinya sudah menyerah terlebih dahulu. Oh, saya enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Belum dilakukan, tapi sudah pesimis duluan. Ah, saya minta tolong demikian. Afwan, saya enggak bisa. Afwan, saya sibuk. Afwan, afwan, afwan. Sudah pesimis duluan. Sudah pesimis. Padahal kalau dia mengatakan, ya insya Allah ta'ala, saya minta tolong kepada Allah, insya Allah Allah bantu. Insya Allah Allah akan membantunya. Wallahu fi awnil abdi ma kanal abdu fi awni akhi. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba tersebut mau membantu saudaranya. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan melakukan apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dan semuanya itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang mukmin yang kuat imannya. Orang mukmin kuat imannya, dia akan semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat baginya. Orang mukmin yang kuat imannya, dia akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyerah dalam melakukan perkara yang bermanfaat untuknya terkait dengan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca sepintas hadis yang terakhirnya atau penggalan hadis yang terakhirnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada, walakin qul qadarullah atau qaddarullah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftaha amal asyaitan." Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau ternyata kita sudah berusaha, berupaya, sudah minta tolong kepada Allah, tidak putus asa, tidak menyerah, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan, maka jangan mengucapkan, kalau seandainya aku melakukan demikian, mungkin enggak akan seperti ini. Kalau aku melakukan demikian, mungkin akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kadang ini terucap dari mulut kita. Hah? Sudah berusaha demikian, demikian, demikian. Subhanallah, hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Oh, mungkin kalau seandainya kita tidak melakukan seperti ini, hasilnya seperti ini. Ini kadang muncul kalimat andai, seandainya, jikalau, dan yang semakna dengannya. Seandainya demikian, seandainya aku tadi melakukan seperti ini, mungkin hasilnya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Katakanlah, qaddarallah wa ma syaa wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan. Apa yang Allah kehendaki, Allah lakukan. Karena sungguhnya kalau seorang mengatakan lau, mengatakan seandainya, maka dia akan membuka amal-amal syaitan. Akhirnya dia was-was, tertimpa dengan rasa mada penyesalan, terus diganggu oleh syaitan, diwaswasi oleh syaitan. Ini kalau mengucapkan lau. Tapi kalau sudah mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al, sudah tenang hatinya. Tenang hatinya. Dan yakinilah, di balik takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada hal yang baik bagi kita, ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut nampak terlihat oleh kita, terkadang tidak nampak oleh kita. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan singkat terkait dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah imannya, walaupun kedua-duanya baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan di majlis kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ila huna tafaddalu barakallahu fiikum.